Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat saling sapa dimanapun Anda berada. Kita sedang berada di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan yang penuh kemuliaan. Di antara pesan kemuliaan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya adalah wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali. Ayyamuhu, hari-harinya, maksudnya siangnya. Siang-siang hari Ramadan adalah siang yang paling mulia dari segala siang. Walayali, dan malamnya adalah malam-malam yang paling mulia dari malam di bulan lain. Artinya, Ramadan itu istimewa siang harinya juga malam harinya. Sayangnya, banyak orang mengistimewakan Ramadan siang harinya saja yang memang orang berpuasa. Lalu di malam harinya seringkali lepas kontrol. Berubah menjadi, maaf, jahiliyah lagi. Karena dianggapnya, toh saya sudah puasa. Ramadan itu yang hebat, mulia itu siangnya. Kalau malam, sudahlah, seperti biasa lagi. No. Ramadan itu mulia siangnya, juga malamnya. Memang ada ibadah Ramadan yang khas di siang hari, itu namanya siam. Tapi juga ada ibadah yang khas di malam hari, itu namanya qiyam. Kalau siam berasal dari kata soma, menahan diri, kita menerjemahkannya puasa. Berpuasa itu menahan diri dari pandangan-pandangan yang tidak benar, tidak baik, pembicaraan-pembicaraan, pikiran-pikiran. Selain juga menahan diri dari makan minum dan penyaluran hasrat libido. Itu siam di siang hari. Tapi di malam hari ada ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu qiyam, berasal dari kata koma. Koma itu berdiri tegak. Maksudnya di malam hari yang biasanya orang tidur, kali ini jangan banyak tidur. Bangkitlah dari tidur. Pum, bangkit. Untuk apa bangkit di malam hari Ramadan? Untuk melakukan berbagai ibadah. Bisa dengan sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran, bisa dengan melakukan perenungan atau kontemplasi, membaca buku, melakukan mutalaah, ya, menelaah, kajian-kajian keagamaan. Nah, itu. Jadi, Ramadan ini istimewa di siang harinya, juga di malam harinya. Karena sesungguhnya ibadah Ramadan bukan hanya puasa yang di siang hari, tapi ibadah malamnya itu ada sholat, zikir, doa, baca Quran, membaca buku, membahas buku, mutalaah, ya. Bahkan juga bersilaturahim. Bersilaturahim di waktu malam. Maksudnya, mengundang anak-anak yatim piatu, mendatangi sanak famili, khususnya mereka yang kurang mampu. Di situ kita menjalin kembali hubungan cinta kasih, dan kemudian kita berbagi atau menjenguk orang-orang yang sakit. Itu sebabnya, di sekitar Ramadan ini, saya kurang suka mengirim SMS, selamat menjalankan ibadah puasa. Karena seakan-akan, di Ramadan kita ibadahnya cuma puasa saja. Saya lebih suka mengirim SMS, selamat menjalani ibadah Ramadan. Karena memang di Ramadan kita bukan hanya puasa. Ada banyak ibadah-ibadah lain yang ganjarannya dibalaskan oleh Allah berlipat ganda. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita dan Allah mengangkat harkat derajat dan marwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, sahabat saling sapa yang kami cintai.